Mitra bisnis, sebanyak 116 minimarket di Surabaya terancam ditutup karena dianggap tidak mengantongi perizinan yang lengkap. Selama izin belum lengkap, minimarket tidak boleh buka. Untuk membahas hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan pengusaha sepatu Yongki Komaladi. Menurut Bapak, apakah memang harus ditutup jika masalahnya hanya soal menunggu proses administrasi yang belum selesai? Kalau saya rasa sekarang secara pribadi, kalau orang membuka toko pasti mendapat surat izin lah ya. Tapi kalau itu berjalannya baru bentar, mungkin masih saya maklumin. Tapi kadang-kadang orang yang udah buka 20 tahun, 30 tahun, tiba-tiba diperiksa segala macam, ini kurang lengkap, itu kurang lengkap. Kadang-kadang suka ada hal kejadian begitu. Jadi menurut saya ini kejelasannya harus tepat gitu loh. Karena sayang sekali kalau orang kan juga yang mau berbisnis itu kan udah memikirkan konsep, bisnisnya, sudah mengeluarkan modal banyak. Tiba-tiba harus tidak boleh buka karena alasan yang kayaknya kadang-kadang sangat tidak terlalu sensitif gitu. Terlalu kok yang dikadang-ngadain lah gitu aku. Menurut Bapak, bagaimana seharusnya pemerintah menyikapi hal ini? Ya kalau menyikapi secara bijaksana harus ditanyakan dulu. Ini usaha kan namanya, bukan menjual produk-produk yang aneh-aneh. Dan ini memberikan padat karya, mempekerjakan karyawan begitu banyak. Dan juga mereka juga sudah harus sewa atau beli itu lokasi. Jadi saya rasa harga-harganya apa sih yang harus dibuat gitu loh. Nah selama ini berjalan, itu kan cuman kecuali ini perusahaan fiksi menjual barang-barang yang tidak potensial berbahaya, mungkin itu harus dijaga. Tapi kalau makanan orang udah siapin, kalau mereka ditutup makanan ini mau dilempar kemana? Mungkin ada masa kadaluarsanya. Kalau ditutup sebulan dua bulan nanti barangnya itu kadaluarsa, dia harus rugi. Jadi kita gimana mau maju di perusahaan kita sendiri di Indonesia kalau sedangkan orang asing datang begitu banyak tanpa surat izin pun kadang-kadang bisa masuk. Saya suka bingung kadang-kadang gimana kita bisa mencintai produk sendiri atau menjaga orang kita sendiri sedangkan orang kita sendiri nggak menjaga orang kita gitu. Sebenarnya kan bisa bukan bernegosiasi bukan, tapi berkomunikasi bagaimana ini bisa terjadi. Itu kan kadang-kadang waktu dia mau buka toko pun pasti orang udah toko, kamu bisa buka toko. Dia kan nggak buka hari ini, buka sore jadi, perlu proses. Gitu. Pasti kan pemerintah yang di sekitarnya melihat, oh ini mau buka toko, kan nggak ada surat izin. Itu jangan sampai udah jadi, baru ini mana gitu loh. Menurut saya aneh sekali gitu loh. Jadi prinsipnya satu hal aja. Jadi jangan pernah membuat sesuatu statement, barang atau toko, atau apa aja tanah lahan yang mau dibuka, udah buka setahun dua tahun berarti di grup. Kayak contohnya banyak lah orang-orang yang di jalanan punya rumah-rumah yang sembarangan tempat, tapi dibebaskan sampai puluhan tahun, pas diusir mereka jadi ribut gitu loh. Dan ini sering terjadi di mana-mana. Jadi saya pikir di mana nih surat yang jelas, di mana posisi setiap satu pemerintah dan rakyat harus bertindak di mana yang sehingga mereka menjadi satu jalan yang baik gitu loh. Demikian pengusaha sepatu Yongki Komaladi, saya Mary Agustin.